Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. 'Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Na'udzu bika min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ma Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa alaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wa al-mursalin salawatullah wa salam wa alaihi wa al-ma'in wa al-Fatihah Rasulullah wa al-Bayti wa al-Duriyati wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'a bi ahsanin ilahi wa minin wa al-wa'adha min al-awliya wa al-salihin wa al-shuhada wa al-muqarrabin wa al-ulama'i al-aminin wa al-fuqaha al-mu'adidin wa al-mufassirin wa al-imati al-mustahidin wa mukallimin wa jami'i musallimin kutubin nafi'ah khususan al-Nur bil-Irsyad wa Rudin Ibadah Billah al-Habib Abdullah bin Alam bin Muhammad al-Haddad wa Rasulihim wa Rasulihim wa Masyaikhihim wa Talamidanihim wa Muntasibinihim wa Mahribihim wa Muntahdikina bihim wa Lahu Ahwadina wa Walidikum wa Ahwadina wa Ahwadikum wa Ahwadikum Muslimina Amah wa Lahu Ahdami Masyaikhina wa Mahribina wa Lahu Hukuki Alina wa Ahmad al-Ahdi al-Ibadah bin min ahli nar humul kafiruna billah wal musyrikuna wal munafiquna alladziina yunkiruna al-iimana bi alsinatihim wa yudmiruna al-kufra fi qulubihim wa arba'ul kafiruna billahi katsiratun fa minhumul yahud wa nasara wal majus wa ghayruhum wa kulluhum khaliduna fin nar abadal abidin. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yughafaru anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Wa qala Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala Ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wa'ahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa qala Ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya penduduk neraka terbagi dua. Yang pertama, mereka masuk neraka dan tidak abadi di dalamnya. Masuk neraka, tidak abadi di dalamnya. Ya, kalau kita hitung secara global, nanti ada dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Nah, yang masuk surga itu terbagi. Ada yang masuk surga bila ini hisab langsung tanpa ditotal, tanpa dihitung, tanpa dikoreksi, tanpa tes masuk surga. Ada yang masuk surga dengan tes, dengan hisab yang ringan. Ada juga yang masuk surga setelah masuk neraka. Lah ada pun orang yang masuk neraka dua golongan. Ada orang yang masuk neraka abadi di dalamnya. Ada orang yang masuk neraka sementara, sesaat, beberapa waktu. Lah pembahasan kita di pertemuan sebelumnya adalah mereka yang masuk neraka tapi tidak abadi. Nah, itu tergantung perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dan kesalahan yang ia lakukan di atas dunia. Banyak dan besarnya. Jadi itu mempengaruhi lama dan sebentarnya ia di dalam neraka. Ibarat baju kotor. Baju kotor itu macam-macam. Ada baju kotor yang dicuci mudah hilang. Ada baju kotor yang dicuci susah hilangnya, butuh berulang kali cucian baru bersih seperti semula. Lah orang yang masuk neraka yang tidak abadi di dalam neraka itu seperti pakaian. Ketika dicuci sesekali, sekali, dua kali bersih, ya sudah cukup, akhirnya dia dimasukkan ke surga setelah. Ada yang butuh berulang-ulang kali, sekali gak bersih, dua kali gak bersih, tiga kali gak bersih, empat kali gak bersih. Setelah bersih, baru dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah itu ngelihat tingkat kotornya. Lihat tingkat dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan yang ia perbuat, yang ia lakukan di atas dunia. Dia ada yang keluar dengan syafaat, ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kotorannya banget, kotor banget, busuk, nemen. Tapi berkat syafaat, berkat rahmat, pertolongan, sebelum sempurna dianggap sudah bersih sehingga dintas. Itu bisa jadi. Seperti orang tua misalnya, ketika memiliki anak yang belum balik meninggal. Anaknya belum balik meninggal. Lah anak ini akan menjadi penolong orang tuanya. Akan menjadi penolong orang tuanya. Karena itu doa untuk anak yang kecil belum balik meninggal saat sholat jenazah gak sama dengan doanya orang yang sudah tua meninggal. Kalau anak sudah balik, balik ke atas, itu doanya kita mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu dan yang lain sebagainya. Semuanya untuk si mayit. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia dan yang lain sebagainya. Tapi kalau anak belum balik meninggal, belum balik meninggal, jadi belum ada kewajiban yang harus ia jalankan, belum tercatat dosa dari kejelekan yang ia perbuat, maka doanya untuk orang tuanya. Allahumma ja'alhu faratan li abawai wa salafan wa dhuhran wa hidatan wa atibaran wa syafi'an. Dan doanya semuanya untuk orang tuanya. Wa taqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala syurubihima. Jadi doa bukan untuk anak yang meninggal tapi untuk orang tuanya. Jadikan ini celengan untuk orang tuanya, penolong, syafaat dan yang lain sebagainya. Lah anak yang kecil belum balik ini menjadi penolong untuk orang tuanya. Mereka nggak mau masuk surga kalau tidak bersama orang tuanya. Di dunia bagaimana sih? Anak kalau masuk masih kecil sekolah nggak gelem ijazah, jauh ditenteni, jauh ditunggui. Nggak mau sekolah nggak ditunggu. Ngaji juga gitu, KTPQ nggak mau ditinggal, maunya ditunggui. Maunya kalau orang tuanya nunggu. Apalagi pergi kemana-mana, maunya gandengan terus sama orang tua. Di akhirat pun juga gitu, nggak mau anak itu masuk surga kalau nggak sama orang tuanya. Sehingga mereka mau masuk surga kalau dengan orang tua. Akhirnya Allah terpaksa mengeluarkan orang tuanya, berkat anak ini, mengeluarkan orang tuanya dari neraka karena anak tersebut. Lainnya apa? Sekalipun dosa orang tuanya banyak, besar, tapi berkat pertolongan anak, sehingga orang tua tadi sebelum sempurna siksaannya, hukumannya dari Allah dalam neraka sudah dikeluarkan oleh Allah. Sudah dikeluarkan oleh Allah sehingga masuk ke surga bersama anaknya ini. Jadi ada yang sebelum sempurna sudah dikeluarkan oleh Allah berkat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lah kali ini membahas tentang orang yang abadi di dalam neraka. Abadi di dalam neraka selama-lamanya. Terus enggak keluar. Jadi mulai di akhirat dan seterusnya enggak pernah keluar dari neraka sekalipun sebentar. Sekalipun sesaat enggak keluar. Kalau kita kepanasan keluar sedikit itu seger, enak. Walaupun setelahnya kita masuk lagi, tapi dengan merasakan sebentar, kita seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya juga, merasakan nikmat. Nah kalau enggak sama sekali, panas toh, waduh, kita enggak akan tahu nikmatnya. Nah ini orang yang abadi dalam neraka enggak pernah dikeluarkan oleh Allah, sekalipun, sebentar sekalipun enggak pernah. Berada dalam neraka abadi selama-lamanya. Siapa mereka? Al-kafiruna billah. Mereka yang mengkufuri Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman sama sekali kepada Allah. Tidak zahirnya, tidak batinnya. Zahir batinnya tidak beriman kepada Allah juga. Enggak beriman kepada zahir dan batinnya. Orang-orang kafir tidak mempercayai adanya Allah, baik itu dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Orang-orang kafir. Begitu juga orang musyrik. Nah, orang musyrik ini dia beriman kepada Allah, tapi dia juga mempercayai yang lainnya. Dia bersandar kepada Allah, juga bersandar kepada yang lainnya. Ini adalah musyrik, menyekutukan Allah. Jadi mentuhankan selain Allah juga. Jadi bukan hanya mentuhankan Allah, tapi juga mentuhankan selain Allah. Itu adalah orang musyrik. Dia sholat, tapi dia juga percaya dengan pohon. Dia sholat, dia juga percaya dengan dukun. Dia sholat, dia juga percaya dengan kuburan. Ini adalah syirik, musyrik. Selain kepada Allah, dia juga percaya kepada selain Allah. Ini musyrik. Ini orang musyrik ini abadi dalam neraka. Abadi di dalam. Kemudian juga yang abadi dalam neraka, al-munafikun, orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang munafik itu yudhirul iman bi'arsinati, menampakkan keimanan dengan lisan mereka. Ngomongnya percaya dengan Allah, ngomongnya percaya dengan nabinya Allah, rasulnya Allah, tapi yudhimirun al-kufur fi qulubihim, menutupi kekufuran di hati mereka. Jadi lisannya ngomong A, hatinya ngomong B. lisannya percaya, hatinya enggak percaya. Itu orang-orang munafik. Luar dengan dalam enggak sama. Ya, pada berganji. Luarnya perempuan, jerune lanang. Kan gitu. Luarnya perempuan. Oke. Bedak, lipstikan. Wah, perempuan. Ngomongnya pun seperti perempuan, lagaknya seperti perempuan luarnya. Dalamnya lanang. Laki, udah pedangan. Nah, ini berarti sama dengan munafik. Orang munafik seperti itu. Di luar ngomong A, di dalam ngomong B. Karena itu Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lamata bunadin wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Katanya Allah, sebagian orang dia berkata amanna billahi wa bil yawmil akhir, kita beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Mereka ngomong kalau kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, percaya sama Allah, percaya dengan adanya hari akhir. Tapi Allah mengatakan mereka sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Hati mereka tidak mempercayainya. Jadi ucapan mereka mengatakan iman, hatinya tidak. Nah, ini dianggap apa? Mereka berpura-pura, ya, seakan-akan ia menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Terkadang kan kita begitu. Kita saat melakukan kemaksiatan, insya Allah terpaksa ya Allah, tapi tidak diazab, tidak disiksa. Jadi seakan-akan terpaksa, supaya rahmatnya Allah memberikan, dia dapatkan. Tapi dalam hati kecilnya, cik selamat, padahal ya aku senang. Lah ini sama dengan orang-orang munafik. Sama dengan orang-orang munafik. Dan mereka abadi di dalam neraka. Orang kafir, orang musyrik dan orang munafik, ini mereka abadi di dalam neraka, tidak pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kafir itu banyak macamnya. Orang kafir itu banyak macamnya, enggak sama. Memang mereka berada di satu nama, kafir atau non-muslim. Tapi mereka memiliki banyak nama. Satu dengan yang lainnya enggak sama. Di antaranya al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasoro. Enggak sama, Yahudi dan Nasoro enggak sama. Karena mereka memiliki nabi sendiri-sendiri. Yahud punya Nabi Musa, Nasara punya Nabi Isa. Karena itu dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil Nasara Masihur bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, anaknya Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Masih Isa bin Allah, anaknya Allah. Ada lagi Al-Majus, penyembah api, penyembah api. Ada lagi Al-Wathan, penyembah berhala. Mereka semuanya enggak sama. Ya, jadi orang kafir atau non-muslim satu nama, tapi mereka bermacam-macam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasoro, ada yang Majusi dan yang lain sebagainya. Di Indonesia aja ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Kristen aja enggak sama. Ada Ortodok, ada Protestan dan yang lain sebagainya, macam-macam. Tapi intinya satu, mereka adalah orang kafir. Lah orang kafir dengan segala macamnya khaliduna finnar abadal abidi, mereka abadi di dalam neraka selama-lamanya. Dan itu Allah di dalam ayat Al-Qur'an menegaskan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Katanya Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir, mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika laknatullah. Mereka mendapatkan laknatnya Allah. Wal malaikat, dan laknatnya malaikat. Wan nas, dan laknatnya para manusia ajma'in keseluruhan. Jadi orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, bukan orang kafir yang meninggal dalam keadaan Islam. Tapi Allah mengatakan orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Mereka yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir mendapatkan laknatnya Allah, malaikat dan manusia keseluruhan. Lalu khalidina fiha, mereka abadi kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan oleh Allah dari mereka siksaan. Jadi siksaan tidak diringankan sama sekali oleh Allah untuk mereka. Wa la hum yunzarun, dan mereka pun tidak ditengok, tidak dilihat. Terus, jadi siksaannya dari pertama masuk neraka sampai akhir seperti itu, enggak pernah berkurang, enggak pernah berubah. Terus enggak pernah berhenti. Dan juga enggak dilihat. Wis melpu di jantung. Bukan seperti masakan. Kalau masak itu sik didelok. Mateng dipateni. Kalau sudah dimatikan, siap untuk disajikan, dinikmati. Itu seperti orang mukmin yang masuk neraka, sik didelok. Oh, kirane cukup iki wisan dientas. Dimasukkan ke surga nikmati. Kalau orang kafir enggak dilihat. Masuk neraka enggak dilihat, sudah selama-lamanya di dalam neraka. Enggak dilihat. Dijarno. Azabnya enggak diringankan, enggak dilihat. Wis dijarno. Itu orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kemusyrikan, kesyirikan, dan mengampuni semua dosa, semua kesalahan selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, sebesar apapun kejelekannya, pokoknya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, akan diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Mungkin di dunia, mungkin juga di akhirat, diampuni. Tapi kalau orang musyrik, orang yang syirik, meninggal dalam keadaan syirik, ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam haditsul qudsi Allah menjelaskan kalau seorang manusia memiliki dosa sekalipun sebanyak bumi sampai langit, ibarat kalau bisa ditumpuk, dosa itu bisa ditumpuk tingginya, banyaknya dari bumi sampai ke langit. Itu kalau barang pirangannya banyaknya seberapa itu coba? Kalau satu musola ini aja wis full pake. Lah ini bukan satu musola, bukan satu desa, bukan satu kota, satu dunia. Sampai ke langit dosanya satu orang tok misalnya. Tapi kalau dia tidak syirik, kemudian meminta ampun kepada Allah, Allah pun bisa mengampuni. mungkin diampuni asalkan dia meminta ampunannya kepada Allah benar, bukan permainan, bukan bohong-bohongan atau bukan pura-pura. Benar dia minta ampunnya kepada Allah, sekalipun dosanya, kejelekannya sebanyak itu, Allah akan ampuni. Tapi kalau syirik, kalau melakukan kemusyrikan, tidak usah banyak. Satu kemusyrikan dan dia tidak bertobat, tidak kembali beriman kepada Allah, tidak kembali mengucapkan kalimat syahadat, meninggal dalam keadaan kemusyrikan, tidak bakal diampuni sama Allah. Tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar. Katanya Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka benar-benar Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya di dalam neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari penolong. Jadi orang yang musyrik haram surga sudah. Haram. Kalau sudah haram itu tidak mungkin datang. Jangankan surganya, mungkin aromanya surga tidak dia cium. Padahal aromanya surga itu bisa kita cium dari jarak 500 tahun. Jadi jarak 500 tahun itu sudah kita cium aroma surga. Kita kalau bikin kopi, mungkin jarak beberapa meter kecium bau kopi. Enak ya kopi ini. Atau bikin masakan, dari jarak beberapa meter kecium. Kan gitu ya. Bikin roti dari jarak beberapa meter kecium enaknya, tapi cuma beberapa meter, bukan kiluan, bukan kiluan. Sekalipun yang ada di pabriknya itu, di mana itu, Trosobo, kopi itu, paling cuma radius berapa meter, nggak sampai 1 kilo, kita sudah nggak menciumnya baunya lagi. Pabrik itu padahal, apalagi cuma buat kopi di rumah. Surga bukan beberapa meter atau kilo, seperti perjalanan 500 tahun. Bayangkan, perjalanan 500 tahun sudah kecium baunya surga. Lah di antaranya enggak bisa mencium baunya surga orang-orang yang musyrik. Apalagi surganya. Tahu kenikmatannya enggak tahu. Ya apa bentuknya enggak perlu, apalagi nyiumnya aja enggak. Apalagi tahu bentuknya, gimana kenikmatannya nggak bisa. Lah kalau sudah nggak masuk surga, nggak ada tempat lain. Karena tempatnya saat itu cuma dua. Kalau nggak surga ya neraka. Berarti kalau dia nggak masuk surga, neraka tempatnya. Jadi tempatnya mereka, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, neraka tempatnya. Lah kemudian bagaimana mereka? Ada yang bisa menolong? Gak ada. Wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Gak ada penolong. Siapapun gak ada bisa yang menolongnya sudah. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar, berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Di pertemuan sebelumnya kita jelaskan perbedaan antara surga dan neraka. Kalau surga itu berdampingan satu pintu ke pintu yang lainnya. Surga itu kan ada 8 pintu. Jadi 8 pintu itu jejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu surga. Kalau neraka enggak. Kalau neraka itu numpuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numpuk. Jadi masuknya dari atas. dari atas, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Seperti kita naik lift. Jadi dari atas ke bawah. Lah orang-orang munafik diletakkan oleh Allah fid darkil asfal. Tingkatan yang paling bawah. Jadi ketujuh. Neraka ketujuh. Jadi bukan neraka yang tingkatan pertama. Bukan ketingkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi yang ketujuh. Itu orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik di neraka tingkatan yang ketujuh. Bahkan Allah mengatakan falan tajidallahu nasira. Dan tidak akan mendapatkan penolong untuk mereka, orang-orang munafik. Enggak ada penolong. Ya apa mu? Tapi nolong. Paling bawah. Paling bawah. Kalau ke satu, kedua, si ketok, lah paling ngisor. Ketumpukan liani. Kita kalau numpuk barang misalnya. Di musola misalnya, kita tumpuk barang. Lah barang yang kita cari itu di bawah. Kira-kira isok nomok nih, supi. Kecuali kita keluarkan semuanya baru. Wah itu berat. Gak gampang. Lah itu orang-orang munafik. Paling ngisor. Nah paling bawah. Nah diriwayatkan dirsal kafir, gigi gerahamnya orang kafir finna di dalam neraka jahannam, di dalam neraka gigi gerahamnya orang kafir di dalam neraka itu mithlu jabal Uhud, gedenya, besarnya seperti gunung Uhud. Nanti gedenya gigi gerahamnya seperti besarnya gunung Uhud. Apa tebel kulitnya? Tebel kulitnya 42 dhira, 42 hasta. Berat ini. Gigi gerahamnya gede, kulitnya tebelnya 42. Bahkan akan ditarik lidahnya orang kafir. Lidahnya orang kafir itu ditarik satu farsah atau dua farsah. Satu farsah ini berapa puluh mil gitu. Berapa puluh mil satu farsah. Kalau enggak salah 48 atau 84 mil satu farsah kalau enggak salah. Lah satu mil berapa kilo? Iya kan? Ya. Lah ini tarik lidahnya mereka. Diinjek-injek sama orang-orang. Ya ta'uhun nas, diinjek-injek sama orang-orang. Bisa kita bayangkan sekarang kita punya lidah kegigit aja loro, padahal sebentar, nggak lama sakit, apalagi kalau diinjek-injek. Coba aja sudah ada yang ngeluarkan lidahnya diinjek, ya Allah kerosoi sakit. Ini lidahnya orang kafir ditarik diinjek-injek, kemudian jasadnya dibuat besar sama Allah sehingga azabnya berkali lipat. Azabnya berkali lipat. Ya. Ini siksaan bagi mereka di dalam neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah keluar orang-orang yang beriman kepada Allah dari neraka, orang-orang yang beriman kepada Allah sudah dikeluarkan semuanya dari neraka. Sudah enggak ada lagi orang yang beriman di dalamnya. Allah tutup pintu neraka. Tutup, back, is, disegel. Kalau sudah orang-orang yang beriman kepada Allah dikeluarkan semuanya dari neraka, pintu neraka ditutup oleh Allah. Segel sudah, paten, ditutup paten sudah. Karena orang kalau sudah keluar dari neraka nggak mungkin masuk neraka lagi. Orang kalau sudah masuk neraka, sudah keluar nggak mungkin masuk neraka lagi. Lah ketika sudah nggak ada orang mukmin di dalam neraka, siapa lagi mau diazab? Gak ada, siapa lagi yang mau disiksa? Gak ada, ya apa itu? Itu tuh ibarat sumur gak kanggu, geopo. Buat apa? Air gak ada, bolong, membahayakan untuk anak kecil. Ya enak, itu tuh, mau gak kanggu. Sama, neraka sudah gak dipakai lagi untuk orang-orang mukmin. Hanya orang-orang kafir, ditutup sudah. Blak, onci sudah, paten. Gak dibuka-buka sudah, ditutup. Bayangkan. Ibarat kalau logika ini logika. Panas tapi sih dibuka cendelo sih enak daripada ditutup blek. Panas. Bukan dingin, panas. Ditutup semua cendelanya, panas. Tapi kalau dibuka aja cendelanya, walaupun tetap panas, si lutung, si enak, ketimbang ditutup. Lah ini orang kafir ini, ditutup blek sudah. Lah tadi masih dibuka, si enak, itu logikanya si rodo enak. Lah ini tidak sudah ditutup blek. Bayangkan ya. Bukan berarti ditutup blek wis, tidak ada neraka, ditutup. Wis tidak ada adab lagi dalam neraka, dibuang wis neraka, ditiadakan sama Allah, enggak. Dibiarkan neraka itu hidup ya, menyiksa mereka tidak ada hentinya. Nah, karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, innaha 'alaihim mu'shadah fi 'amadin mumaddadah. Innaha 'alaihim mu'shadah. Sesungguhnya neraka itu bagi mereka orang-orang kafir mu'shadah. Tutup. Siksa mereka. Makanya pernah kita bahas tentang ayat ini, jadi seperti kendi atau wadah tutup, tidak ditutup panas, ini ditutup justru lebih panas lagi. Malah ada yang ditaruh di tabut. Tabut itu seperti apa ya, ya penutup lah, seperti kemah atau apa ya, apa kemah, apa namanya, tenda, seperti tenda ya, dipenuhi dengan neraka, dipenuhi dengan api ya, dipenuhi dengan api, jadi dibuatkan seperti tenda itu, dimasukkan mereka, dipenuhi dengan api, ditutup, dan itu terus abadi selama-lamanya ya, di dalam azabnya Allah, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada masanya. Nggak ada masanya, sekian tahun, sekian ribu tahun, atau ratusan ribu tahun, nggak ada. Selama-lamanya. Nasallahu alaihi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azab neraka, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita surga tanpa hisab, dan keluarga kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan perbuatan yang diridhoi, dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam.